Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mulai pembacaan risalah talkhis kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah, ringkasan kitab hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Karena sebagaimana kita ketahui, kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah disyariatkan di bulan Dzulhijjah tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah adalah ibadah udhiyah, berkurban. Maka pada malam hari ini kita akan baca, pelajari risalah ini. Mudah-mudahan jika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkurban, agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja masuk muqaddimah dari muallif. Qal muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Adapun setelah itu, setelah beliau memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadatain bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, faqad kuntu katabtu kitaban fi ahkamil udhiyah wal zakah. Sebelumnya aku telah menulis kitab tentang hukum-hukum berkurban dan menyembelih. مطولا يقع في ثلاثة في 93 صفحة. Lumayan agak panjang mutawalan, tulis dalam 93 pada 93 halaman. Kitab tersebut jumlahnya halamannya 93 halaman. وفيه ذكر بعض الخلاف المناقشات التي تطول على القارئ. Pada kitab tersebut terdapat penyebutan sebagian perselisihan dan diskusi yang ini mungkin membuat panjang lama bagi pembaca. فرأيت أن أكتب تلخيصا لذلك الكتاب. Maka aku lihat aku menulis ringkasan, aku ingin menulis ringkasan kitab tersebut. Hadifan ma la tad'ul hajat ilaih. Menghilangkan dengan menghilangkan yang tidak dibutuhkan. Zaidan ma tad'ul hajat ilaih. Menambahkan apa yang dibutuhkan. Sebelumnya beliau telah menulis kitab dalam pembahasan ini, hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Namun menurut beliau itu lumayan agak panjang, karena terdapat penjelasan khilaf dan munaqasyah, diskusi-diskusi yang mungkin panjang, dianggap panjang bagi yang membacanya. Maka untuk mempersingkat waktu agar semakin mudah difahami, boleh meringkas kitab tersebut dengan menghilangkan, mengurangi yang tidak dibutuhkan dan menambahkan yang dibutuhkan. Wallahu as'alu an yaj'ala 'amalana fi dhalika kulli khalisan lillahi ta'ala mabniyan li syari'ati mubayyinan li syari'ati. Dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan amalan kami dalam itu semuanya, menulis kitab-kitab ini, agar Allah menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menerangkan, menjelaskan syariatnya. Nafi'an lana walil muslimin, bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dialah zat yang maha dermawan dan maha mulia. وهذا التلخيص يشتمل على الفصول التالية. Ringkasan kitab ini memuat beberapa fasal yang berikut ini. الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. Yang pertama, fasal yang pertama, pengertian udhiyah dan hukumnya. Pengertian berkurban dan hukumnya. الفصل الثاني, fasal yang kedua, في شروط الأضحية, syarat-syarat hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, syarat-syarat sahnya berkurban. Al-fasl al-thalith, fasal yang ketiga, fil afdali min al-adhahi jinsan aw sifatan wal makruhu minha, tentang hewan kurban yang paling afdal, hewan kurban yang paling afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban, jenisnya atau sifatnya, dan yang dimakruhkan. Nah, mana yang paling afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan mana jenis atau sifat yang dimakruhkan. Al-faslu rabi', fasal yang keempat, fi man tujzi'u anhu al-udhiyah, untuk siapa hewan kurban mencukupi. Nah, apakah hanya untuk satu orang atau bisa untuk dia dan keluarganya? Satu sapi bisa untuk berapa orang? Nah, akan diterangkan pada fasal yang keempat ini. Al-fasul khamis, fasal yang kelima, fi ma ta'ayyanu bihil udhiyah wa ahkamuh, tentang perkara yang menjadikan hewan dipastikan sebagai hewan kurban dan hukum-hukumnya. Al-fasl sadis, fasal yang ke-6, fima yu'kal minal udhi wa yufarraq, tentang berapa yang dimakan ketika seorang berkurban, berapa yang dia makan dan berapa yang dia bagi-bagikan. Al-fasl sabi', fasal yang ke-7, fima yajtanibu man arada al-udhiyah, perkara-perkara yang harus dijauhi oleh yang ingin berkurban, yang memiliki hewan kurban. Apa saja amalan yang dilarang yang harus ia jauhi. Al-fasl ats-tsamin, fasal yang ke-8, fi dzakati wa syurutiha, tentang menyembelih dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat halalnya sembelihan, baik itu hewan kurban maupun selain hewan kurban. Al-faslu tasi', fasal yang ke-9, fi adabiz zakah, adab-adab dalam menyembelih. Apa yang disunahkan, apa yang dimakruhkan. Al-faslul ashir, fasal yang ke-10, fi makruhati zakah, tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang dimakruhkan ketika menyembelih. berkaitan dengan menyembelih. Ini ada 10 fasal, 10 pembahasan yang akan beliau terangkan pada kitab ringkasan Talkhis ini. Kita akan bacakan penjelasan beliau satu per satu. Al-fasul awal, kita masuk fasal yang pertama. Fi ta'rif al-udhiyah wa hukmiha, tentang pengertian udhiyah dan hukumnya. Al-udhiyah ma yuzbahu min bahimati al-an'am ayyam 'id al-adha bisab al-'id taqarban ila Allah 'azza wa jalla. Udhiyah adalah apa yang disembelih, apa saja yang disembelih dari hewan ternak pada hari-hari Idul Adha, dengan sebab Id, Lebaran, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini pengertian Udhiyah, hewan kurban dari jenis binatang ternak yang disembelih di hari-hari Lebaran, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, berakhirnya ayyamut tasyrik dengan sebab Id, hari Lebaran, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus dari hewan ternak. Adapun yang menyembelih misalnya kuda, menyembelih ayam di hari Lebaran Idul Adha, itu bukan udhiyah. Dia harus min bahimatil an'am, dan harus pada hari-hari Id, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Adapun hewan ternak disembelih di lain waktu tersebut, maka bukan dinamakan udhiyah. Misalnya menyembelih kambing di hari ketujuh lahiran, setelah lahiran anaknya, itu bukan udhiyah, namanya aqiqah, nasikah. Ini namanya udhiyah. Penamaan udhiyah ini khusus hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Lebaran Idul Adha, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disembelih di hari tersebut dalam rangka untuk dijual, misalnya menyembelih sapi di hari Lebaran, tujuannya bukan mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari keuntungan menjual dagingnya, maka itu juga bukan disebut udhiyah. Bukan, tidak masuk dalam udhiyah. Wa hiya min sya'iril Islam al-mashru'ati bil kitabi bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Dan yang namanya berkurban al-udhiyah pada hari Lebaran Idul Adha, ini termasuk syiar-syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan kaum muslimin. Tiga dalil menunjukkan disyariatkannya berkurban: Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan kaum muslimun. Qala Allah taala, ada pun dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan juga berkurban untuk Rabbmu. Dua ibadah ini terkumpul pada hari Idul Adha, salat dan berkurban, salat Id kemudian berkurban menyembelih. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman pada ayat yang lainnya dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk yang pertama kali berserah diri kepadanya. Wa nusuk adzabh. Kalimat nusuk, wa nusuki, nusuk adalah menyembelih. Sembelihanku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qalahu Sa'id ibn Jubair, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair, pendapat Sa'id ibn Jubair. Wakila jami' ibadat, ada juga yang menyatakan nusuk adalah semua ibadah. Wa min hadzab, dari antaranya berkurban. Pendapat yang lainnya bahwa nusuk mencakup semua ibadah termasuk berkurban. Di antara ibadah tersebut adalah berkurban. Wa huwa asymal, dan ini lebih mencakup. Pendapat yang kedua ini lebih mencakup. Nah, semua yang namanya ibadah, baik berkurban maupun yang lainnya, salat, berpuasa dan seterusnya, itu semuanya harus murni ikhlas semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj. Walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Setiap umat kami jadikan bagi mereka waktu untuk menyembelih, ibadah menyembelih, berkurban, agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala atas rizki Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu, maka berserah dirilah kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat berkurban bukan hanya pada umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Likulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat kami jadikan syariat, waktu syariat untuk berkurban menyembelih. Agar mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah atas rizki Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Termasuk bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada kita disyariatkannya berkurban. Syariatnya disyariatkannya berkurban. Dalil dari sunnah fi sahih Bukhari Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahayn dhabahuma bi yadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kambing. Kabshain, dua kambing, dua domba. Amlahain, yang berwarna bagus. Hitam campur putih. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau sendiri yang menyembelihnya. Beliau membaca bismillah dan bertakbir, dan meletakkan kaki beliau di dekat pangkal lehernya agar hewannya tidak terlalu goyang, mudah memudahkan disembelih. Beliau meletakkan kaki beliau ketika menyembelih kambing di dekat pangkal lehernya. Hadis yang lainnya yang menunjukkan disyariatkannya berkurban. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi. Rahmat wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau berkurban setiap tahunnya, setiap Idul Adha beliau berkurban. riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasan. Amalan yang disyariatkan berkurban, amalan yang disyariatkan selama beliau di Madinah selalu beliau amalkan. Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qasama baina ashabi duhaya fasara li Uqbah jad'ah faqala ya Rasulullah sara li jad'ah qal dhahi biha. Rawahul Bukhari Muslim. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan hewan kurban untuk sahabat-sahabatnya. Rasul membagikan hewan kurban untuk sahabat-sahabatnya. Maka Uqbah mendapatkan bagian kambing yang masih jada'ah, belum cukup usianya. Sementara syarat hewan kurban adalah musinnah, yang sudah cukup umurnya. Kambing biasa genap setahun, masuk tahun kedua. Kambing domba, ba'an, minimalnya genap 6 bulan, masuk bulan ketujuh. Ini kambing yang didapatkan oleh sahabat Uqbah belum cukup usianya. Faqal, beliau pun bertanya, ya Rasulullah sarli jad'ah, ya Rasulullah bagian kambingku ini masih jad'ah, belum cukup umurnya. Faqal dhahib, ya Rasulullah katakan tidak mengapa, berkurbanlah dengan kambing tersebut. Rawal Bukhari Muslim. Ini termasuk pengecualian. Pengucil dari keumuman sabda billah tadba'u illa musinnah. Dalam riwayat yang lainnya, saya Muslim, jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umurnya. Nah, adapun ini termasuk yang dikecualikan. Nah, selain beliau ini, sahabat Uqbah masuk dalam keumuman hadis tadi. Nah, tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umurnya, cukup usianya. Hadith yang lainnya yang menunjukkan syarat yang berkurban. Wa 'anil Bara bin 'Azib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Man dhabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dari sahabat Al-Bara bin 'Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurbannya setelah salat Idul Adha, maka sungguh telah sempurna sembelihannya dan dia mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Dalam riwayat yang lainnya, dan barang siapa man dhaba qabla shalah fa innahu lahmun qaddamu li ahlihi. Dan barang siapa menyembelih sebelum salat Idul Adha sudah disembelih duluan, maka itu adalah daging biasa yang dia peruntukkan untuk keluarganya, bukan sembelihan. Tidak termasuk sembelihan. Karena di antara syarat sahnya berkurban harus pada waktunya. Kapan dimulai waktu penyembelihan? Setelah selesai salat Idul Adha. Sehingga barang siapa menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka tidak sah sembelihannya. Bukan sebagai hewan kurban, akan tapi itu daging biasa, bukan hewan kurban. Faqad dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhaha ashabu radhiyallahu anhum. Rasulullah telah berkurban, demikian juga para sahabatnya juga telah berkurban. Wa akhbara anna al-udhiyata sunnatul muslimin. Dan Rasulullah khabarkan bahwasanya berkurban adalah sunnahnya kaum muslimin. Yakni tariqatan, yakni jalannya kaum muslimin. Amalannya kaum muslimin. ولهذا اجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقل غير واحد من اهل العلم. Oleh karena ini kaum muslimun sepakat disyariatkannya berkurban sebagaimana yang dinukilkan oleh bukan hanya satu para ulama yang menukilkan hal ini. Banyak ulama yang menukilkan kesepakatan kaum muslimin atas disyariatkannya berkurban. Ini dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, demikian juga ijma' kaum muslimin bahwa disyariatkannya berkurban. واختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها. Dan para ulama berbeda pendapat apakah berkurban sunnah muakkadah atau wajib tidak boleh ditinggalkan. فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة. Mayoritas para ulama berpendapat berkurban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhur anhuma. Dan ini adalah pendapat madhab Syafi'i, Malik, Ahmad yang masyhur dari keduanya. Dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa dhahaba akharun ila anna wajibah. Dan ulama yang lainnya ada yang berpendapat hukumnya wajib. Wahwa madhab Abi Hanifah wa ihda riwayatain an Ahmad. Dan yang dalam madhabnya Imam Abi Hanifah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad ada dua riwayat, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada juga dari beliau menyatakan wajib. Wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. وهو احد القولين في مذهب مالك والظاهر مذهب مالك. Dan ini salah satu dari dua pendapat pada mazhab Malik atau yang zahir yang nampak yang kuat pada mazhab Imam Malik. Nah. Terutama terkhusus bagi yang mampu nak, yang mampu punya kelebihan harta nak, mampu untuk berkurban, sangat ditekankan, sangat disyariatkan, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib nak. Termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bekal untuk akhirat kita kelak. Dan waktunya terbatas. Waktu berkurban tidak setiap hari, setiap pekan, setiap bulan kita boleh berkurban. Tidak ada waktunya khusus. Hanya pada 4 hari saja. Ketika kita diberikan kemudahan, punya kelebihan harta, mampu berkurban, maka jangan ditinggalkan. Belum tentu kita bisa mendapatkan tahun berikutnya. Belum tentu kita bisa mampu berkurban di tahun-tahun berikutnya. Dan itulah harta yang kita belanjakan di jalan kebaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Harta yang kita belanjakan di jalan kebaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam berkurban, itulah harta kita yang sesungguhnya. Manfaat terbesarnya kembali ke diri kita sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari. Ayyukum malu warith ahabbu ila min malih. Siapakah di antara kalian harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah ma minna illa wa malu ahabba ila min mali warithin. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami kecuali hartanya lebih dia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Setiap kami tentunya harta dia tentunya lebih dia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Qal Rasulullah menyatakan, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithi ma akhar. Maka sesungguhnya harta dia yang sesungguhnya adalah harta yang telah dia infakkan, yang telah dia belanjakan di jalan kebaikan. Itulah harta dia yang sesungguhnya. Manfaat terbesarnya akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harta yang dia simpan, itulah harta ahli warisnya. Karena harta yang dia simpan, dia tumpuk, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, belum tentu dia yang manfaatkannya. Boleh jadi sudah capek-capek sekian tahun menghabiskan umurnya mengumpulkan harta tersebut, namun belum menggunakannya sudah meninggal terlebih dahulu. Sehingga bukan harta dia, harta ahli warisnya. Hadis ini menunjukkan bahwa harta yang kita infakkan di jalan kebaikan, termasuk berkurban, ini adalah harta kita yang sesungguhnya. Manfaat terbesarnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, jika kita mampu kemudian tidak mau berkurban, enggan untuk berkurban, hakikatnya kita bakhil terhadap diri kita sendiri. Hakikatnya kita kikir terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Apakah kalian yang diajak, diseru untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, kemudian kikir, bakhil, tidak mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah? Maka barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Barang siapa yang kikir, tidak menginfakkan hartanya di jalan kebaikan, hakikatnya dia kikir, bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena Allah, dialah zat yang maha kaya. Kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang pengertian hewan kurban udhiyah dan hukumnya. Pendapat jumhur ulama, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian mereka, Imam Abu Hanifah yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, riwayat dari Imam Ahmad Malik, menyatakan hukumnya wajib, wajib bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan. Apakah boleh misalnya berhutang untuk berkurban? Karena di saat disyaratkan berkurban, dia belum memiliki uang, belum memiliki harta untuk berkurban. Apakah disyaratkan untuk meminjam agar bisa berkurban? Diterangkan oleh para ulama, jika keadaannya seperti ini, dilihat apakah dia punya kemudahan untuk membayar hutang tersebut ataukah tidak. Jika dia punya kemudahan untuk membayar hutang tersebut, misalnya ada gaji bulanannya, insyaallah mudah bisa dia bayar hutangnya, tidak mengapa dia berhutang agar bisa berkurban jika mudah dalam melunasi hutangnya. Adapun jika sulit dalam melunasi hutangnya, tidak jelas penghasilannya, tidak tahu mau dibayar dari mana, maka seperti ini sebaiknya jangan berhutang. Jangan berat-beratkan diri suatu amal yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Masih ada penjelasan beliau berkaitan dengan fasal ini. Fasal yang pertama, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.